الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dha'il Kitabi was Sunnah, dan masih melanjutkan tentang adab-adab dan akhlak yang sepantasnya dimiliki oleh seorang hakim, seorang qadhi. Kita memasuki poin yang ke-11. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, la yahkumul qadhi bi'ilmihi li'anna dhalika yufdhi ila tuhmatihi. Seorang hakim tidak diperbolehkan menetapkan hukum berdasarkan pengetahuan yang dia miliki, sebab yang demikian ini akan menyebabkan dia menjadi seorang yang tertuduh. Yang dimaksud oleh beliau rahimahullah ta'ala bahwa dalam menetapkan sebuah hukum, seorang hakim, seorang qadhi, dia menyelesaikan pertikaian yang terjadi di antara dua orang yang bertikai atau dua kelompok itu berdasarkan apa yang dia dengarkan pada saat mereka mengadu, pada saat mereka menyampaikan keluhan-keluhan di saat pengadilan tersebut, bukan berdasarkan apa yang dia ketahui sebelumnya. Ini yang disebut oleh para ulama al-qada'u bihasbi al-masmu' la bihasbi al-ma'lum, bahwa menghukumi sesuatu itu berdasarkan apa yang didengarkan oleh hakim, bukan berdasarkan pengetahuan sebelumnya. Misalnya ada pertikaian antara si A dan si B, keduanya datang kepada hakim, lalu kemudian hakim mengenal si A. Hakim mengenal si A. Lalu yang dia ketahui bahwa si A ini memang orangnya suka berdusta, atau orang ini akhlaknya buruk dan yang semisalnya. Maka dibangun di atas pengetahuan dia tentang keburukan si A ini, maka dalam dirinya dia sudah memvonis si A ini pasti yang salah. Si A ini pasti yang salah. B pasti benar, karena orang ini memang banyak masalah sebelum bertikai ini. Kata para ulama, ini tidak diperbolehkan. Dan ini sudah menunjukkan ketidakadilan dan ketidakinsaf si hakim ini. Yang wajib bagi seorang hakim yang menangani dua orang yang bertikai, keduanya datang dan keduanya menyampaikan argumen. Si A menyampaikan keluhannya, argumennya. Demikian pula si B menyampaikan argumen yang dia miliki dalam pertikaian yang terjadi di antara keduanya. Kemudian hakim mendengar, memahami, menilai berdasarkan keluhan kedua orang yang bertikai ini, bukan berdasarkan apa yang dia ketahui sebelumnya tentang si A ataukah tentang si B. Sebab kalau dia menilai, menghukumi sesuatu berdasarkan apa yang dia ketahui sebelumnya, ini menyebabkan dia menjadi orang yang tertuduh. seakan-akan sebelum keduanya menyampaikan keluhannya, dalam dirinya sudah ada vonis, si A ini pasti salah. Karena si A ini sebelumnya suka bermasalah. Si A ini sebelumnya begini dan begitu. Ini tidak dibolehkan. Ini yang dimaksud oleh beliau, la yahkumul qadhi bi'ilmih. Seorang hakim tidak boleh menetapkan sebuah hukum berdasarkan pengetahuan dia sebelum keduanya menyampaikan perkaranya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Ummu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum alhanu bihujjatihi min ba'd fa aqdi lahu faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi syai'an biqaulihi wa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalian datang kepadaku dalam keadaan kalian berseteru, berselisih. Boleh jadi sebagian kalian itu lebih mampu menyampaikan argumennya daripada yang lain. Boleh jadi si A pandai berbicara, si B kurang pandai. Sehingga si A ini lebih pandai untuk mengolah argumennya, mengolah kata-katanya. Si B kurang pandai. Sehingga menyebabkan, kata Nabi alaihi wasallam, aku menghukumi inilah yang benar dan yang satunya salah berdasarkan argumen yang sampai kepada beliau. Maka barang siapa yang aku tetapkan kepadanya satu hukum yang padahal itu merupakan hak saudaranya, semestinya saudaranya yang dibenarkan, namun tidak demikian. Sesungguhnya aku memberikan bagian dari potongan neraka terhadapnya. Hadis ini diterangkan oleh para ulama bahwa memvonis sesuatu berdasarkan apa yang dia dengarkan dari keterangan kedua orang yang berselisih, bukan berdasarkan apa yang dia ketahui. Sebab kalau berdasarkan apa yang diketahui, menyebabkan seorang menghukumi sesuatu dengan cara yang zalim. Ada dua orang yang datang, misalnya dia sebelum keduanya menyampaikan argumen, mungkin dia akan mengatakan, saya sudah tahu kamu, wahai si A, kamu ini orangnya begini, kamu ini orangnya begini, kamu ini orangnya begini, pasti kamu salah dalam perkara ini. Maka ini haram, ini adalah kezaliman yang wajib bagi seorang hakim untuk mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, lalu dia pun menimbang, menilai berdasarkan apa yang diketahui dari ilmu Alkitab was sunnah untuk menghukum siapa yang berada di pihak yang benar dan siapa yang berada di pihak yang salah. Poin yang ke-12, yustahabbu lil qadhi ayyattakhidha katiban yaktubu lahu alwaqa'i'. Dianjurkan bagi seorang hakim untuk mengangkat notulen, seorang yang ditugaskan untuk menjadi sekretarisnya, menjadi notulennya, yang menulis segala kejadian-kejadian, segala perkara-perkara. Jadi hakim itu betul-betul konsentrasi mendengarkan kedua orang yang bertikai itu. Kalau dia sendiri pula yang menulis, dia akan tersibukkan. Sehingga kata beliau, dianjurkan dia mengangkat sekretaris, mengangkat seorang yang menjadi notulen dalam mencatat hal-hal yang terjadi. Wa ghairahu, demikian pula hal-hal yang lainnya, mimman yahtajuhu limusa'adatihi, dari orang-orang yang dia membutuhkan bantuannya. Kalhajibi, seperti al-hajib. Yang dimaksud al-hajib yaitu seorang penjaga pintu misalnya, atau satpamnya, sehingga ketika ada orang yang hendak masuk, maka dia bertugas untuk menahan. Maaf, hakim sedang sibuk. Maaf, hakim sedang ada urusan. Maaf, hakim sedang mengurusi dua orang yang sedang bertikai, ya, satpamnya. Ini disebut al-hajib, sehingga orang tidak bermudah-mudahan, siapa yang ingin masuk, masuk aja. Itu akan merusak konsentrasi seorang hakim. Wal muzakki, demikian pula dalam hal yang membayar zakatnya, membantu dia untuk membayar zakatnya. Karena kesibukan seorang hakim, mungkin dia lupa kapan dia berkewajiban mengeluarkan zakat, zakat mal atau yang lainnya. Wa al mutarjim, demikian pula penerjemah. Ya, mungkin si fulan menyampaikan dengan bahasa yang lain yang dia butuh penerjemah. Ya, mungkin ada orang bertikai datang, dia hanya bisa fasih dengan bahasa Bugis misalnya. Ya, kurang bisa berbahasa Indonesia. Bisa atau fasihnya bahasa Jawa, enggak bisa bahasa yang lain. Maka dia menyediakan orang yang memungkinkan bagi dia untuk menerjemahkan, menerangkan maksud dari seorang yang mengeluhkan perkaranya. Wa ghairihim, dan yang lainnya. Likatsratin syighalihi bi umurin nas, karena banyaknya kesibukan seorang hakim dalam menangani perkara-perkara manusia. Fayahtaju may yusa'iduh, sehingga dia pun membutuhkan ada orang-orang yang membantunya, sehingga dia tidak tersibukkan dengan hal-hal yang lain. Yang ketiga belas, yata'ayyanu 'alal qadhi ay yahkuma bima fi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Wajib bagi seorang hakim berhukum dalam menyelesaikan berbagai pertikaian berdasarkan kitabullah dan berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam yajid qadha bil ijma', apabila dia tidak menemukan dalilnya dalam kitabullah dan dalam sunnah, maka dia pun menetapkan, memutuskan perkara tersebut berdasarkan ijma'. Fa in lam yajid wa kana min ahli al-ijtihad ijtahada, namun apabila dia tidak mendapati dalil dari Al-Qur'an tidak ada, dari sunnah tidak ada, demikian pula dari ijma', tidak ada yang sharih, tidak ada yang jelas, namun dia seorang mujtahid, dia seorang alim yang dia memiliki ilmu, maka tidak mengapa dia berijtihad. Tidak mengapa dia berijtihad. Apabila ijtihadnya benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Apabila ijtihadnya keliru, maka dia mendapatkan satu pahala. Ini kalau dia mujtahid. Kalau dia benar-benar memiliki ilmu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila hakim berijtihad dan ijtihadnya itu benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Apabila keliru, maka dia mendapatkan satu pahala. Adapun seorang yang bukan dari kalangan ahlul ijtihad dan bukan orang berilmu, maka tidak diperbolehkan sama sekali dia menangani satu permasalahan tanpa dia mengetahui dalil dari kitabullah, dari sunnah atau dari ijma', dan dia tidak memiliki keahlian dalam berijtihad. Wa in lam yakun min ahli al-ijtihad fa alayhi ay yastafti fi dhalika fa ya'khudhu bi fatwal mufti. Apabila dia bukan termasuk dari orang yang memiliki keahlian dalam berijtihad, maka yang wajib baginya meminta fatwa. Meminta fatwa kepada seorang alim, lalu dia pun mengambil fatwa dari orang yang ahli dalam mengeluarkan fatwa tersebut. Misalnya terjadi khilaf, ya, di satu negeri atau di satu masyarakat antara dua orang atau dua kelompok, terjadi khilaf dan di wilayah tersebut tidak ada alim, tidak ada orang yang memiliki keahlian dalam ijtihad, ya, maka tanyakan kepada mereka yang memiliki kepandaian dalam berijtihad, kepada ulama, ya, meskipun di luar daerahnya, meskipun di luar negerinya, ya. Apalagi pada masa sekarang ini, ma'asyara ikhwan rahimakumullah, walhamdulillah jalur untuk menyampaikan berbagai macam problem kepada masyayikh, kepada ulama melalui telepon, melalui al-wasail al-ijtima'iyah, melalui medsos atau yang semisalnya, ini lebih mudah ya, lebih mudah untuk disampaikan kepada para ulama, sehingga mereka tentunya yang merupakan bagian dari ahlul ijtihad, dan kita sebagai kaum muslimin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya kepada mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ulama apabila kalian tidak mengetahui. Tidak diperbolehkan seorang dia belum sampai kepada tingkatan mujtahid lalu dia mengeluarkan fatwa tanpa dia memiliki dalil dari kitab Allah, dari sunnah, dari ijma' dan dari fatwa para ulama. Yang ke-14, yajibu 'alal qadhi al-'adlu bainal khasmain fi kulli syai'. Wajib bagi seorang hakim untuk bersikap adil antara dua orang yang bertikai dalam segala hal. Dalam segala hal. Si A si B berseteru, keduanya datang kepadanya. Maka wajib baginya bersikap adil. Meskipun misalnya dia benci kepada si A, dia tidak senang kepada si A, tidak boleh dia bersikap zalim, membenarkan si B lalu kemudian menyalahkan si A karena ada latar belakang sebelumnya kebencian dia kepada si A. Tidak boleh. Dia harus bersikap dengan seadil-adilnya, benar-benar mendengarkan keluhan dari kedua belah pihak dan berhukum berdasarkan apa yang diketahui dari kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kataba Umar radhiyallahu an ila Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Umar bin Khattab menulis surat kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Ini surat yang panjang, di dalamnya banyak sekali berisi hal-hal yang bermanfaat, faedah-faedah ilmiah, terkhusus dalam hal menghukum antara dua orang yang bertikai. Di antara yang beliau sebutkan, kata beliau, wasibainan nasi fi wajhika wa majlisika wa adlika. Wasi, yang dimaksud wasi yaitu samakan antara manusia, antara kedua orang bertikai di hadapanmu, di majelismu, dan dalam sikap adilmu. Samakan. Tidak diperbolehkan engkau condong kepada salah satu dari kedua belah pihak sebelum keluarnya vonis, sebelum engkau mendengarkan dari kedua belah pihak dari keluhan-keluhan mereka. Hatta la ya'asa dha'ifu min adlik, agar kemudian orang yang lemah itu tidak putus asa dari sikap adilmu. Karena orang yang lemah ini sangat berharap keadilan seorang hakim dalam menilai, sehingga dia tidak putus asa. Dia meyakini bahwa hakim ini benar-benar menghukum berdasarkan data dan fakta yang disampaikan kepadanya. Wala yatma' asy-syarifu fi haifik, dan tidak pula seorang yang memiliki kemuliaan, seorang yang memiliki status yang baik di tengah masyarakat, atau seorang yang kaya raya, seorang punya jabatan, itu tidak bersikap tamak dengan sikap kezaliman yang engkau miliki. Ya, karena biasanya kalau seorang punya kedudukan, punya harta, sangat memungkinkan dia untuk memberikan sesuatu kepada hakim, sehingga hakim ini memberikan penilaian yang zalim. Namun ketika seorang hakim itu jujur, ketika seorang hakim tersebut benar-benar insaf dalam beri penilaian, maka orang yang punya kedudukan pun tidak mengharapkan itu. Ini ma'asyara alaikum rahimakumullah, 14 poin yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala, yang merupakan adab dan akhlak yang sepantasnya dimiliki oleh seorang hakim. Dan 14 adab ini pula sepantasnya dimiliki oleh seorang yang hendak menyelesaikan pertikaian-pertikaian yang terjadi. Ya, artinya meskipun pembahasan ini kaitannya dengan pembahasan qadha, pembahasan seorang yang diangkat oleh penguasa sebagai hakim dalam menyelesaikan berbagai macam perkara yang terjadi di tengah masyarakat, namun kadang-kadang kita di tengah-tengah masyarakat pun mungkin diangkat untuk mendamaikan antara dua orang yang berselisih atau dua orang yang punya perkara ingin diselesaikan datang kepada kita, maka hendaknya kita memperhatikan adab-adab dan akhlak dari 14 poin yang disebutkan ini. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.